السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين مسلمات، يعني الله مليك الدنيا والآخرة، يعني إن شاء الله الله mudahkan kita dalam menuntut ilmu pada siang hari ini, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat ini sebagai modal untuk husnul khatimah nantinya insya Allah. Ikhwan akhwat fillah, fawallahi waladhi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwa saya berada di tangan Allah, anna dunya mata'ul ghurur, bahwa dunia ini adalah kenikmatan yang menipu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan bahwa yang namanya manusia ini tidak ada tujuan lain kecuali Allah ciptakan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Maka tidak boleh manusia lupa dimanapun kapanpun tujuan Allah menciptakan dirinya adalah untuk beribadah kepada Allah. Sehingga manusia wajib berilmu akan beribadah kepada Allah. Bagaimana ibadah tersebut bisa diterima oleh Allah? Karena bicara ibadah kita bicara dua syarat dan dua rukun. Rukun dan syarat tersebut adalah ikhlas agama ini untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena demi Allah, kita hidup di negeri yang semuanya ada. Kita mau cari orang Islam cara beribadahnya macam-macam di negeri kita. Kita mau cari orang yang ngaku Islam tidak sholat banyak. Kita pengen lihat orang yang ngaku Islam tapi enggak senang sama Ramadan banyak. Kita mau lihat orang Islam yang enggak demen pegang Quran banyak. Bahkan kita pengen lihat orang yang ngaku Islam nabinya bukan Muhammad pun ada. Bahkan ada orang Islam pun yang mengaku jadi Jibril perempuan. Jibril haid macam-macam itu orang insyaallah. Ada muskilah. Sehingga kadang-kadang orang yang baru memahami agama dengan benar bingung. Yang mana yang saya harus ikuti? Padahal demi Allah tanpa khilaf di Al-Quran Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada contoh yang terbaik suri teladan untuk kalian dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga yang namanya manusia tidak bisa keluar dari syariat beliau. Bahkan beliau mengatakan sallu kama ra'aytumuni usalli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Khudzur anni manasikakum, ambil cara berhajimu dariku, kata Rasulullah, dan semua ibadah. Subhanallah, apa yang beliau tidak ajarkan kepada umat ini. Bahkan beliau mengatakan taraktukum mislal bayda lailukum kanaharikum, kutinggalkan kalian putih seperti cangkang telur yang malamnya lebih terang daripada siangnya. Seorang Yahudi bertanya kepada sahabat, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta zira'ah, bukankah kalian ini umatnya Nabi Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, bahkan sampai cara buang air besar pun diajarkan. Ajari. Dijawab oleh Salman Al-Farisi, benar. Sehingga orang yang mengaku Islam, Islam sudah ajarkan dari mulai cara takbir sholat sampai cara buang hajat. Islam mengharamkan kita buang hajat menghadap kiblat atau membaca ayat suci Al-Quran, tidak boleh. Islam ajarkan. Ya namanya tidak ada. Kita mau bicara apa? Kita mau bicara nikah, bicara talak, bicara dagang, bisnis, Islam jabarkan semuanya. Sehingga beruntunglah orang-orang yang masuk ke dalam agama Islam jika dia berilmu akan Islam itu sendiri. Tapi kalau dia tidak berilmu, demi Allah, summa radadnahu asfala safili, Allah akan letakkan dia pada tempat yang terendah-rendahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengabarkan bahwa dari satu hadis yang diriwayatkan oleh Tsauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusikul umam an tad'iyat aklatu ila qas'atiha, akan datang satu masa di mana orang-orang yang non-Islam ini mengerumuni orang Islam, dibikin bingung ini orang Islam. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin, apakah saat itu kami sedikit sampai orang merubutin kami? Apa jawab Nabi? La, yawma idzin antum katsir. Tidak, pada saat itu antum banyak sekali. Kalian banyak, kata Rasulullah. Walakinnakum gusaa' ka gusaa'is sayl. Tapi kalian seperti buih di lautan. Buih di lautan seperti karang. Tapi busah, dia ringan. Kalian beragama menggunakan perasaan. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa walayadzi annallahu min suduri aduikumul mahabah minkum walayadzifannallahu fi kulubikumul wahn. Pada saat itu Allah tarik dari hati musuh-musuh kalian ini rasa respek kepada kalian, dan Allah letakkan al-wahn pada hati kalian. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal wahn, apa itu wahn? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn di sini artinya cinta dunia, takut mati. Ini terjadi. Ini terjadi. Sehingga banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau katakan ketika zaman beliau 1429 tahun yang lalu lebih mengena di tahun 2008 ini. Begitu banyak orang yang mengaku Islam tidak mengenal Allah, ringan. Sholat, menghadap Allah, suruh sebutin nama Allah, tidak hafal. Tiap hari minimal 17 kali meminta ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Ihdina hidayah, tunjuki kami hidayah. Bukan hidayah tidak datang, karena Allah yang berjanji, ud'uni astajib lakum, kau tanya ku jawab, kata Allah. Manusia bertanya, berikan petunjuk ya Allah, datang petunjuk, bukan tidak. Hampir rata semua orang Islam di negeri ini memiliki Quran. Bahkan banyak sekali mereka yang mampu beli Quran setiap hari. Tapi demi Allah, mereka tidak mampu membacanya. Ramadan ketemu Ramadan, setahun sudah. Lebih 11 hari dengan waktu ini. Sekian banyak orang yang belum bisa menghatamkan Quran selama setahun lebih. Ya, buru-buru hatam. Tapi juga enggak sempat. Masya Allah, sibuk ini orang. Sekalinya baca Quran kayak orang ngopi bareng niup debu muluan tuh Quran. Allah. Ini Islam. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran ini tibyanan likulli syai'. Quran ini penjabar segala sesuatu. Wahudan, petunjuk. Warahmah, rahmat, busra, kabar gembira lil muslimin. Tanpa Quran, orang Islam tidak ada petunjuk. Tanpa Al-Quran, orang Islam tidak ada rahmat. Tanpa Al-Quran, orang Islam tidak ada kabar gembira. Subhanallah. Ini tiga hal yang kita butuhkan. Petunjuk, kita butuh petunjuk. Bagaimana tanpa Al-Quran kita dapat petunjuk? Tidak mungkin. Quran jelaskan semuanya. Kita butuh rahmat. Di Quran banyak rahmat. Bayangkan orang yang membaca Al-Quran dengan yang tidak membaca, beda. Jiwanya lebih tenang. Walaupun dia tidak memahaminya, kalau dia baca dengan tajwid yang benar, beda. Busro, kabar gembira. Di Quran ada kabar gembira, janji-janji Allah yang mengingatkan bahwa dunia ini adalah sesaat. Sehingga manusia harus tepat. Dia cepat. Kenapa? Waktunya sesaat. Tidak lama, paling umur kita 65, paling 70 dan repotin. Ini kalau belum dipotong-potong ini, subhanallah. Belum kita dipotong 15 tahun masa baligh. Kalau umur kita 60 cuma kebagian, sisa umur kita ini 45 tahun buat berbuat baik, itu belum dipotong tidur 8 jam satu hari, kata dokter 8 jam. Kalau 60 tahun ini 20 tahun paling enggak kita tidur. sudah kepotong tinggal 25, itu sisa berbuat baik kita. Ini belum kepotong macet kita Bintaro, Kebayoran, subhanallah. Bisa 3-4 jam kita macet. Sehingga kalau dihitung-hitung tinggal waktu sedikit. Dan umur ini bukan bertambah, makin berkurang. Maka Nabi mengatakan, Inna syabab wal farad wal jidah mufsadatun lil mar'i ayya mufsadatin. Masa muda, waktu kosong, kekayaan perusak, kata Rasulullah. Dan ini tiga hal yang acap kali manusia mengincar-ngincar. Mendambakan masa muda. Anak kecil pengen buru-buru gede kayak kakaknya. Yang tua pun pengen balik ke muda lagi. Farad, waktu kosong. Manusia semua mendambakan waktu kosong. Kapan libur ya? Aduh, kapan H-7, H+7? Semua berharap. Tidak, manusia mana yang tidak membutuhkan kekayaan? Tapi tiga hal ini kalau tidak disikapi dengan ilmu, mufsadah, kata Rasulullah, rusak. Dan ini sering terjadi, kita lihat di depan mata. Begitu banyak orang yang pengen berbuat baik, bukan ketika waktu muda, tapi nunggu tua. Wanita pengen menggunakan jilbab dengan 1001 dalil mengatakan, ah, enggak perlu jilbab, hati dong yang dijilbabkan. Wallahi, hati dijilbabin mati gitu. Copot hati, jilbabin manis bener nih hati, ya Allah. Rasul mengatakan bahwa, Ya asma innal mar'ata idza balagatil mahid, falam yaslu ayra minha ila hadha wa hadha. Wahai asma, wanita kalau sudah haid, kewajiban yang pertama bukan sholat. Enggak boleh perempuan haid sholat. Habis haid nanti baru sholat. Lantas apa kewajiban yang pertama? Tidak boleh tampak dari dirinya kecuali muka dan telapak tangan. Ini kewajiban. Dan ini sabda Rasulullah SAW yang mutlak tanpa khilaf kita mengatakan telah ada contoh suri teladan yang terbaik dari beliau. Tanpa mencontoh beliau acak-acakan kita. Ada pernah sampaikan di tahun yang lalu di sini. Jangankan kita mau ngomong perbedaan yang lain, takbir saja sudah beda-beda kan? Ada Allahu Akbar diputer, Allahu Akbar begini, Allahu Akbar di atas puser, Allahu Akbar di samping, baru takbir belum yang lain tuh. Belum kita ngomong jilbab. Ada yang kembangnya gede, ada yang kecekek, ada yang masuk ke perahu, macam-macam, subhanallah. Padahal nabinya satu. Nabinya satu. Kenapa ibadah beda-beda? Karena enggak merujuk Rasulullah. Maka Rasul mengatakan man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Wa alaikum bin nawajiz. Yang hidup setelahku nanti, kata Rasulullah, akan bertemu dengan perbedaan yang banyak. Maka hendaklah kalian kembali kepada sunnahku, kata Rasulullah, sehingga jauh dari perbedaan. Di depan mata kita ada Ramadan. Kita bicara Ramadan saja, enggak bicara luar. Karena memang di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah buat orang yang berilmu akan Ramadan. Bahkan beliau mengatakan, As-salawatul khamsu, wa Ramadan ila Ramadan, wa Jum'ah ila Jum'ah, wa Ramadan ila Ramadan, mukaffarat ma bainahunna idza ijtanibatil kabair. Jarak antara sholat lima waktu dengan sholat lima waktu lainnya. Jum'at ketemu Jum'at. Ramadan ketemu Ramadan. Dari mulai waktu yang pendek, seminggu sampai setahun. Mukaffarat, penebus dosa. Idza ijtanibatil kabair. Jika kita tidak melakukan dosa besar. Karena Allah tahu yang namanya makhluk manusia ini tempatnya dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Manusia berdosa. Siapa yang mengatakan Allah? Ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dzunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, pada hakikatnya kalian ini pelaku dosa. Aku yang memberikan ampunan, kata Allah. Mintalah ampun kepadaku, kuampunkan. Sehingga manusia, Allah klaim pelaku dosa. Tapi orang yang berdosa yang terbaik di hadapan Allah, yang taubat kepada Allah. Tidak ada manusia yang mulus dari dosa. Nabi dikatakan maksum, Nabi pun melakukan dosa, tapi Allah sucikan beliau dengan mengatakan maksum kepadanya. Fitrah manusia berdosa. Tetapi manusia yang paling mulia yang mau taubat kepada Allah. Sehingga Allah menginginkan manusia ini bertaubat. Tubu ilallah, taubatan nasuhah. Enggak ada, tapi ada orang yang nyeletuk mesam di pojokan tempat disautin kenapa ente mesem-mesem. Tiga hari ini tak kita enggak berdosa. Masya Allah. Ana seminggu tak enggak berdosa. Masya Allah. Bulan depan pada pakai sayap kayak malaikat kalau begini. Manusia tidak ada yang tidak berdosa, pasti berdosa. Sehingga Islam memerintahkan untuk banyak beristighfar. Bahkan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini minimal satu hari 100 kali beliau beristighfar. Apalagi kita, enggak ada yang menjamin kita masuk surga kecuali Allah. Maka mintalah kita ampun kepada Allah. Dan ibadah-ibadah yang kita lakukan ini pun harus tepat. Bagaimana caranya? Ikhlaskan agama ini untuk Allah dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momen bulan Ramadan. Orang tanpa ilmu bulan Ramadan yang ada dia hiasi Ramadan dengan perbuatan bid'ah tanpa ilmu. Kita lihat di depan mata tadi. Begitu banyak orang yang setiap datang bulan Ramadan repot ziarah kubur. Kalau dikatakan kenapa mesti pakai ziarah kubur? Kalau memang salah ziarah kubur, enggak ada yang mengatakan salah. Bahkan Nabi perintahkan fazuruha ziarahi kubur. Cuma yang jadi masalah apa? Nabi tidak pernah memulai Ramadan dengan ziarah kubur. Karena di kita ada keyakinan bahwa orang yang meninggal ini masih punya kekuatan. Sehingga orang yang hidup minta izin kepada orang mati. Padahal di Islam dianjurkan ziarah kubur untuk mengingat kematian. Bukan minta izin sama orang mati. Ziarah kubur. Dengan cara-cara Rasul contohkan. Beliau ajarkan kalau mau masuk ke kuburan ucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Minal muslimina wal muslimat. Inna insyaallah bikum lahikun. Nas'alallaha lana wa lakumul afiyah. Ucapkan salam. Ada kata-kata inna insyaallah bikum. Sesungguhnya kami akan bersama kamu nanti. Mengingat kematian bahwa orang hidup semuda, secantik, sekaya, tampan apapun pasti mati. Tampang kita di dunia bukan tampang kita di akhirat. Karena sering sampaikan yang ikut kajian sering kita katakan bahwa ini tampang kita di dunia ini, wallahi bukan tampang kita di akhirat. Jadi jangan pernah kita terlalu bangga dengan tampang atau sedih dengan tampang yang buruk. Karena acap kali manusia mengaca ini baca doa, Allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khulqi. Ya Allah, seperti engkau baguskan tampangku, baguskan pula akhlakku. Ini doakan buat yang merasa cakep saja, tampan dan cantik. Buat yang jelek enggak demen namanya doa. Padahal demi Allah, Allah yang mengatakan ahsanu taqwim, manusia terbaik. Mau cacat, mau jelek, mau ini, ahsan. Karena tujuan Allah menciptakan untuk ibadah. Si buta pun tetap wajib ibadah. Karena Rasul mengatakan ketika orang buta bertanya, ya Rasulullah, hal wajabtu bis sholat? Apakah aku wajib sholat sementara aku buta, ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Sami'tal azan? Kau dengar azan? Naam, pawajabtah, kau wajib. Bukan ukuran kacamata dunia, kacamata Allah. Karena Allah ciptakan manusia untuk beribadah. Di akhirat tergantung ibadah di dunia. Karena nanti di akhirat orang macam-macam dibangkitin. Ada yang dibangkitkan jalan ngesot pakai muka. Kita nonton film suster ngesot yang gak nyampe-nyampe jalan. Ini jalan pakai muka. Padahal waktu di dunia jalan pakai kaki. Apa mayamsi mukibban ala wajhihi ahda amayamsi sawiyan ala surati mustaqim. Ada pula nanti orang yang dibangkitkan buta matanya. Padahal di dunia melek. Semua puji matanya. Tiap minggu ganti warna. Sampai orang tua bingung ngambil siapa nih anak matanya. Ntar ganti kuning, hijau, biru tergantung kondangannya. Subhanallah. Tapi di akhirat nanti dibangkitkan buta. Faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan damka. Barang siapa yang jauh dari mengingat Allah, kata Allah, Allah berikan hidupnya sempit. Wa nahsuruhu yawmal qiyamati a'ma. Dibangkitkan di akhirat buta. Protes ini orang yang dibangkitkan sama Allah buta. Rabbi, lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa kau bangkitkan aku buta? Waqad kuntu basyiran. Bukankah ketika di dunia aku ini melek, melihat, kenapa di akhirat buta? Apa jawab Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena kamu datang ayat Allah di dunia, kamu lupakan. Quran di depan mata tidak dibaca. Sibuk. Enggak sempat stad, ya Allah. Ini yang belanja banyak. Yang undang, Masya Allah. Ini juga kadang-kadang ini bulan juga kondangan masih banyak. Enggak sempat ya megang Quran. Allah. Sesibuk itukah? Padahal Quran akan datang kepada pembaca untuk membawa syafaat, dan kita butuh Quran. Hudan linnas. Ini Quran, hudan linnas, petunjuk buat manusia. Sesuatu bisa dikatakan petunjuk kalau dibaca. Kita baca petunjuk jalan, ada bacaan gitu, ditaruh kanan, kebayoran kiri, kan dibaca jadi petunjuk. Quran pun kalau dibaca jadi petunjuk, maka dalilnya ikra, baca. Bagaimana orang tidak membaca mau dapat petunjuk? Tidak mungkin, pasti harus membaca. Hudan linnas, petunjuk buat manusia. Siapa yang bisa baca? Orang hidup. Orang mati tidak bisa baca Quran. Maka Quran tidak berguna untuk orang mati. Quran berguna untuk orang hidup. Subhanallah. Maka Islam menginginkan manusia berilmu akan ini. Demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habarkan ini, bahwa Ramadan bulan yang mulia. Kalau manusia enggak bisa mendapatkan kemuliaan Ramadan, malaikat pun mendoakan semoga Allah melaknat. Semoga Allah melaknat, kata malaikat, orang yang datang bulan Ramadan, keluar dari Ramadan tidak dapat ampunan Allah. Sayang. Nabi mengatakan bahwa wa'tiyat ummati khamsa khisalin lam tu'tahunna al-umama qablaha. Ada lima sifat yang diberikan kepada umatku yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Karena kewajiban berpuasa ini ada pada orang-orang sebelum umat Muhammad. Yang pertama, kata beliau, bahwa ujian orang yang berpuasa dan Allah muliakan mereka, orang puasa mulutnya pasti bau. Mau tampan, mau cantik, mau kaya, mau miskin, kalau puasa bau di mulut. Tetapi kata Allah, khulufu fammi shaim athyabu indallahi min rihil misik. Bau mulut orang yang berpuasa di hadapan Allah lebih wangi ketimbang kasturi. Misik. Ini otak kita enggak terima. Wangi dari mana? Allah. Kadang orang suka pengen agama ini sesuai dengan akal, padahal ad-dinu naqlun wa laysa aqlun. Agama ini dalil bukan akal. Kalau seandainya Allah yang mengatakan, maka tugas kita sami'na wa ata'na. Kalau sudah, maksudnya apa hadis ini mengatakan orang yang berpuasa mulutnya pasti bau? Maksudnya orang yang berpuasa sudah jangan banyak bicara, gitu loh. Sebatas keperluan, bukan tidak boleh bicara. Aktivitas ngerumpi, ngomong kasar kusuk depan muka, nah di Ramadan tinggalkan. Bagaimana yang mulia? Rabban min zikrillah, banyak baca Quran. Yang tadi kasar kusuk berdua, ngomong lagi gak nyambuk, mulut bau. Nah ini kan muskilah, amaliyah gak dihilangkan, yang ada pertanyaan itu-itu saja. Setiap mau Ramadan, yang ditanya itu-itu saja. Apa yang ditanya? Ustaz, ana nanya, kira-kira kalau orang puasa boleh sikat gigi gak? Padahal demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengatakan bahwa laula an asyku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Kalau tidak memberatkan umatku, akan kuperintahkan mereka siwak, sikat gigi setiap mau salat. Berarti orang puasa sikat gigi enggak ada masalah. Hatta pakai odol, silakan, asalkan tujuannya untuk salat. Bukan untuk menghilangkan bau mulut, untuk sholat. Dampaknya bersih gigi. Ini kalau dipahami dengan ilmu, mudah sekali ini agama. Tapi sekian banyak orang muskilah, yang ada adalah kesulitan. Padahal Rasul mengatakan tidak ada masalah. Boleh kita sikat gigi. Ada ulama yang mengatakan makruh. Ya, makruh ini dikhawatirkan minum. Ini cuma makruh ini sesuatu yang dibenci buat orang yang senang minum air kumur-kumuran odol. Nggak boleh. Yang enggak ada masalah. Yang batal makan dan minum, bukan sikat gigi. Bahkan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin ketika ditanya, orang puasa berenang bagaimana? Silakan. Selama memang tidak minum dengan air kalau berenang tersebut. Karena yang batal makan dan minum, yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, tastaghfirullahumul malaika hatta yuftir. Kemuliaan umatku yang kedua, dari awal puasa hingga berbuka, malaikat mintakan ampun. Kan tersebar di masyarakat kita, Ramadan dibagi tiga katanya. 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ini maghfirah, 10 hari ketiga itqu minanar. Ini hadis dhaif, mungkar, derajatnya muttarib ke atas. Hingga ada kejadian di satu masjid, orang berdoa di hari ke-11 minta rahmat. Ya Allah, berikan rahmat kepadaku. Temannya nyeletuk, ente udah telat, mau minta minggu kemarin, ini hari ke-11. Ya Allah. Islam selamat ini sebulan. Ikuminanar sebulan. Maghfirah sebulan. Janji Rasulullah tadi, malaikat mintakan ampun maghfirah sampai dia berbuka. Makanya yuftiru artinya berbuka. Idul Fitri artinya hari raya berbuka. Hari raya makan pagi. Hari raya makan dan minum. Jangan diterjemahkan Idul Fitri hari raya kembali suci. Dari mana dalilnya? Idul Fitri fitru futur. Bukan pakai tak fitrah, tapi Idul Fitri. Maka yang disunahkan kalau Idul Fitri, makan dulu baru sholat. Pulang sholat, ketemu orang saling mendoakan. Bukan minal aidin ya, met lebaran ya, met it ya. Dengan sajak-sajaknya tuh. Apa tuh macam-macam lah itu. 4x4. Kalau sempat di bawah macam-macam gak ngerti tuh ya Allah. Iya apa ini subhanallah. Yang Rasulullah contohkan, kalau bertemu orang saling mendoakan. Apa? Taqabbalallah minna wa minkum. Karena memang tidak ada yang menjamin puasa ini diterima kecuali Allah. Maka kita bertemu saling mendoakan. Tradisi berkumpul sudah jadi di negeri kita. Karena memang kita terbentuk aktivitas libur ketika Id. Maka ulama mengatakan luruskan niat. Niat kita kumpul ketika Id untuk saling mendoakan. Tidak beragama menggunakan perasaan. Bukan yang minal aidin dan lain sebagainya. Sama seperti tadi orang minta maaf. Lah dari mana? Minta maaf setiap hari. Minta maaf setiap waktu. Kenapa mesti nunggu setahun sekali? Persis kayak orang yang ngumpulin duit pengen ngasih anak yatim, nunggu lebaran anak yatim satu Muharram. Allah, 9 bulan lagi. Kalau dia nyampe tuh umur, kalau enggak, kasih anak yatim kapan saja. Lagi tidak ada tradisi lebaran anak yatim. Nabi hanya mengatakan ada ma'asyar lil yatim fil jannah hakadha. Aku dengan orang yang cinta dengan anak yatim kayak telunjuk sama jari tengah. Maka beliau mengatakan idza asbahta falatantazirul masa wa idza amsayta falatantazirus subah. Maka kalau kalian berada di pagi hari, jangan tunggu sore berbuat baik. Kalau kalian berada di sore hari, jangan tunggu pagi berbuat baik. Sari'u ila maghfirah. Percepat kita untuk taubat atau berbuat baik kepada Allah. Ini Islam ajarkan. Baru kemudian yang ketiga kata Rasulullah, yuzayyinu jannatahu. Allah setiap bulan Ramadan yuzayyin, menghiasi sorga. Padahal sorga tanpa dihiasi sudah baik. Mala ainun ra'at wala udhunun samiat wala khatar ala kulli qalbin bashar. Ini sorga, sebut satu keindahan yang mata pernah lihat. Demi Allah, sorga lebih indah. Sebut satu kemerduan yang telinga pernah dengar. Demi Allah, gemericik air di sorga lebih merdu ketimbang yang kita pernah dengar. Sebut satu keindahan hati menghayalkan satu keindahan. Demi Allah, sorga lebih indah. Tapi Allah hiasi sorga buat orang yang berpuasa. Malu, malu kita. Masuk sorga belum tentu kenikmatan sudah menanti. Subhanallah. Tapi jangan diterjemahkan kalau Allah ngebagusin sorga setiap bulan Ramadan, ada yang suka menghayal. Bagusin sorga, rumahku sorgaku. Berarti kita kudu ngecat juga kalau puasa. Ya gak sono larinya. Nanti yang punya material yang senang kalau begini. Tidak, maksudnya apa? Bahwa Allah menghiasi sorga. Ya buat kita mau menghiasi rumah ya silakan. Kalau uang kita sendiri. Tapi gara-gara renovasi rumah kita utang sono utang sini, ya Islam mengharamkan. Yang ada mafsadah, kerugian. Silakan perbaiki rumah. Kita senang warnanya putih, bagus, enak, ngajinya jadi gampang, mata kita terang dan bagus, silakan. Itu bukan kesombongan. Karena sombong ini batrul haq wa hum tunnar. Sombong ini menyelisihi yang hak dan meremehkan manusia. Kemudian yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa dimuliakan umatku ini di bulan Ramadan sufidati syayatin. Diikatnya setan, dibelenggunya setan. Ini kalau kita ngomong di bulan Ramadan setan diikat, enggak gampang orang percaya. Ada yang suka nyeletuk, aneh enggak percaya. Tak, kenapa enggak percaya? Tiap Ramadan traweh sendal kita hilang. Apalagi kalau udah H-7 nanti, dompet gede-gedean rantai, takut ada yang nyopet. Kalau setan diikat, kenapa masih ada orang jahat? Ternyata perlu belajar lagi kita. Setan di pandangan Islam ini dua. dari golongan jin dan manusia, minal jinnati wan nas, yang dari golongan jin ini yang diikat oleh Allah. Karena yang dari golongan jin ini namanya iblis. Ini kerjaannya bikin-bikin bukain pintu maksiat. Manusia ini dibukakan pintu maksiat, dia yang ngejalan sendiri. Contohnya, ya, Islam mengatakan wala taqrabul zina, wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Karenanya, jalan-jalan menuju perzinahan haram di Islam. Mempertontonkan aurat, mengundang syahwat, haram, apalagi berzinahnya. Setan hanya membukakan, dibisikkan ke telinga para wanita, berjalanlah kamu, jangan tutup aurat, berlenggak-lenggoklah kamu, warnai rambut kamu, mainkan warna di mata kamu, tebalkan lipstik kamu, godalah wanita laki-laki dengan aroma tubuhmu. Ini orang tergoda, timbul fitnah demi Allah. Padahal Islam tidak menginginkan yang seperti ini. Dia tebalkan fitnah iblis. Padahal Islam mengatakan bahwa al-mar'atu aurat, wanita ini adalah aurat, kemuliaan yang Allah berikan kepada para wanita. Kita kalau ngomong aurat jujur saja, kalau aurat kita kelihatan malu gak? Malu. Sekarang kenapa kita pertontonkan? Kalau sudah tahu gitu, bismillah, mulai kita tutup. Kenapa? Islam menginginkan seorang wanita mulia dengan kehormatannya, bukan dengan tubuhnya. Subhanallah. Ini Allah katakan bahwa setan ini diikat. Yang tidak diikat siapa? Setan dari golongan manusia. Dengan apa manusia terikat? Dengan puasa. Karenanya puasa pengganti nikah. Apa makna nikah? Aghdhu lil basar wa ahsanu lil faraj. Nikah ini menjaga pandangan mata, menekan hawa nafsu. Maka di negeri Islam, as-sayyibu zani, orang yang sudah menikah, berzina, bunuh. Raja. Karena tidak ada gunanya nikahnya ini. Sudah nikah, mata masih jelaratan, hawa nafsu diumbar, di negeri Islam bunuh, rajam. Kalau belum menikah, dia berzina, cukuplah dicambuk 100 kali dan diasingkan. Tapi kalau sudah menikah, rajam. Ramadan, pengganti nikah. Puasa, pengganti nikah. Maka kalau sampai orang puasa, mata tidak terjaga, hawa nafsu diumbar, taubat buru-buru. Jangan sibuk sama aib orang. Fala yalumana illa nafsa. Jangan sibuk sama aib orang, kritisi diri kita. Orang puasa kadang-kadang subhanallah, ini kita enggak berasa. Ini kadang-kadang jam 9 sampai jam 3 masih kuat. Jam 4 kesono kena setan jam 5 gitu. Ngelihat apa aja nafsu pengen kita beli. Lihat es campur pengen, cendol pengen, bolu pengen. Ini semua dibeli sampai numpuk. Diancem. Ntar kalau udah terek-tek-tek, dung-dung-dung aja kita hantem. Bunyi tanda masuk waktu sholat sudah ada. Ini dia makan, ada dua model orang. Yang orang pertama cuma nyobain kolak dikit. Antar deh abis sholat. Abis sholat keburu ngantuk, dia tidur, bangun, sahur, basi, semua makanan pakai santan. Akhirnya mubazir. Yang kedua, model orang yang memang udah ngancem dari siang. Bunyi azan, langsung makan semua habis. Dia lupa lambung cuma segini. Itu pun dibagi tiga. Akhirnya kekenyangan. Yuk sholat jamaah. Dia sholat, susah bangun. Imam belum bilang walad dhalin, dia udah... Kenapa? Hawa nafsunya tidak tertahan, diumbar. Lalu kemudian kata Rasulullah SAW yang terakhir, apa beliau katakan? وَيُكُفَرُ لَهُمْ فِي أَخِرِ اللَّيْلَةِ. Dan Allah berikan ampunan, bayaran ampunan buat orang-orang yang berpuasa di malam yang terakhir. Sahabat bertanya, أَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدَرِ. Apakah itu لَيْلَةُ الْقَدَرِ? لَا. Bukan, kata Rasulullah. إِنَّمَا يُوَفَّ أَجْرَهُ إِنْدَ قَدَ عَمَلُهُ. Bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa ini Allah bayar pahalanya seperti orang yang kerja, diberikan bayaran kalau sudah selesai kerjaannya. Di mata Islam, Ramadan pekerjaan untuk orang Islam, bukan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar pasti. Walaupun ada beberapa manusia di masyarakat kita enggak yakin ada Lailatul Qadar. Ini kejadian di beberapa tempat. Acap kali malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ini gang-gang ini rame, penuh orang pada begadang. Pos kambling ini penuh. Ada yang main gaple, ada yang main remi, ada yang main kambol, ada yang bikin kopi repot, kita sukanya nyetuk bro pada pegadang nih. Kan Lailatul Qadar tak? Oh Lailatul Qadar. Ini ya, kita lagi nungguin malaikat nih. Yo, oh malaikat ditungguin malam apa? Malam 21, 23, 25 dia nggak nemuin malaikat. Giliran abis sholat id balik ke rumah sambil nyocol nasar ke teh manis, dia ngobrol. Ini tahun kayaknya malaikat nggak turun ya. Nggak ada Lailatul Qadar. Nah ente nungguin main gape. Sementara orang yang berilmu sedang menangis di masjid-masjid. Merasakan detik per detik ditinggalkan oleh Ramadan. Orang yang tidak berilmu tersenyum ditinggalkan Ramadan. Seperti ruwetnya muka ketika pengen datang puasa. Ngitung bulan gak beres-beres. Kalau bulan nasional dihitung Mei, Juni, Juli, Agustus, Idul Fitri tanggal berapa ya? Gak demen bilang September. Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Idul Fitri lagi Ramadan gak mau disebut. Karena awal Ramadan, tuh muka subhanallah yang masuk kantor, ruang AC kayak tinggal beludah mulu kalau pagi. Nggak usah beludah, aneh tahu ente puasa, insya Allah. Tidak usah seperti itu. Tapi kalau sudah mulai habis nih Ramadan, 19, 20, 21, mulai ceria muka, masya Allah. Subhanallah, ini ada manusia senang ditinggalin ibadah, padahal dia tercipta untuk ibadah. Kenapa? Karena tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau dia tahu nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dibawa, apa yang disiarkan, demi Allah kata beliau, seakan-akan dia menginginkan ini setiap hari ini adalah Ramadan. Selamat tahun. Karena besarnya faedah. Di luar Ramadan kita baca alif lam mim, pahala cuma alif satu, lam satu, mim satu. Di bulan Ramadan alif lam mim, alif 10 pahala, lam 10 pahala, mim 10 pahala. Subhanallah. Begitu besar pahala. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu surga. Wa ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, setan dibelenggu. Kemuliaan-kemuliaan di bulan Ramadan begitu banyak. Kalau tidak disikapi dengan ilmu, kita akan lewati Ramadan begitu saja, seperti tahun-tahun kemarin, tidak memiliki bekas. Sama seperti orang yang sholat tidak ada bekasnya, padahal dikatakan simatuhu min asari sujud, ada bekas sujud dalam kehidupannya. Subhanallah ya. Insyaallah mudah-mudahan ini berfaedah buat ana pribadi dan buat antum sekalian ya. Karena kita terikat dengan waktu, mungkin ada sedikit waktu, silakan menghadap tanya jawab. Akhir dakwana alhamdulillahirrabbilalamin. Ini ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan sholatul wusta? Sholatul wusta adalah sholat yang di tengah-tengah. Ulama bersepakat mengatakan sholatul amal, sholat atas. Jadi sholat ini, sholat wusta ini sholat yang disaksikan. Salah satu sholat yang disaksikan seperti subuh. Karena demi Allah ketika itu pergantian malaikat untuk membawa catatan kepada Allah. Allah pahala sholat. Allah yang banyak silahkan. Saya mau bertanya seputar Ramadan, silahkan. Ayo. Ada yang mengatakan ini masya Allah mulia sekali pertanyaan, bahwa bagaimana dengan mengganti zakat fitrah dengan uang. Kita bicara contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika zaman Rasulullah sudah ada mata uang, ada dirham, ada zaman Rasulullah ini ada, sudah ada mata uang, ada dirham. Ya, jadi bukan tidak ada mata uang, tapi yang beliau contohkan ini ketika zaman beliau zakat fitrah ini menggunakan bahan makanan pokok. Yakni makanan yang mendominasi yang dimakan seseorang. Ima dia memakan beras, gandum, tepung, terigu, atau dia memakan mentega, kurma, dan lain sebagainya. Sehingga Rasulullah contohkan dengan bahan makanan pokok, bukan dengan uang. Bagaimana di akhir zaman ini ada orang yang mengganti dengan uang? Muskilah. Ini jadi permasalahan. Karena kita pengen ibadah ini sesuai contoh. Contoh yang paling gampang gini lah. Saya sudah sampaikan di kajian yang ada di Bang Niaga. Kalau boleh saya bertanya, saya akan tanya, sholat subuh berapa rakaat? Dua. Bolehkah tiga? Tidak boleh. Kenapa? Contohnya dua. Orang tawaf berapa kali? Tujuh. Bolehkah 14? Hitung-hitung lari pagi? Oh enggak dong, tak. Contohnya tujuh. Tujuh. Zakat fitrah berapa liter? 3,5 liter. Bolehkah 3 liter? Tidak. Contohnya 3,5. Bolehkah 4 liter? Bolehkah 4 liter? Ada yang bilang boleh yang senang dapat zakat fitrah. Ya, ada contoh 3,5 lebih sedekah dinilainya. Kita ngomong jilbab, Allah yang mengatakan waliyadrib nabi humurihinna ala juyubihinna, hendaklah jilbab menutup dada, karena ini ibadah. Jangan dikurang, jangan dilebihin. Semua ibadah seperti itu. Nah ini zakat fitrah. Zakat fitrah Rasul contohkan dengan bahan makanan pokok, karena ini pembersihan jiwa yang dimakan. Tapi ada orang-orang yang beragama dengan akal, ini acap kali mengatakan kalau zakat fitrah dengan bahan makanan pokok, Islam kapan kayanya? Ini orang bodoh. Dalam Islam ini semua ibadah ujungnya satu, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa, bukan la'allakum taghniyun, agar kalian kaya. Tidak. Mau kaya menabung, mau kaya irit insyaallah. Tetapi kalau dalam Islam ini pembersihan jiwa dengan zakat fitrah, jiwa menjadi bersih dan Allah jadikan dia orang-orang yang bertakwa tadi. Jadi tidak ada di mata Islam ini mengganti zakat fitrah dengan uang. Walaupun ada beberapa ulama yang berijtihad, namun saya lebih setuju untuk mengiyakan pendapat para ulama yang mengembalikan semua kepada contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Wa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhlan. Silakan yang masih mau ditanya seputar Ramadan, betul? Seandainya niatnya pengurus masjid itu untuk menyamakan jenis berasnya itu, apa masih dibolehkan? Justru makanya zakat fitrah ini yang kita makan. Kalau yang kita makan yang 4.000, ya 4.000 kita keluarkan. Kita makan yang 7.000, yang 7.000 yang kita keluarkan, gitu. Jadi justru kalau disamaratakan ini pemelencengan makna nantinya. Antum tidak makan beras, makan jagung-jagung. Tapi kata panitia beli beras, gimana yang antum makan jagung kok beras yang tidak akan fitrahkan gitu loh. Jadi juga subhanallah, buat orang-orang panitia zakat ini berat. Kalau orang ngasih duit, kemudian pakai SB di amplopnya. Ini zakat fitrah, tolong berikan yang 5.500. Yang ini tolong 6,5, tolong 7,5, Allah berat amat dari panitia. Iya kan? Tidak ada seperti itu, Allah sekirah. Kok ada yang lain? Silakan. Silahkan dari kalangan ibu-ibu. Nah. Itu dia. Di masyarakat kita terjadi. Ini terjadi fitnah seperti ini. Ujian. Fitnah ini ujian. Ya. Ujian seperti ini. Ini tidak ada landasan dari Rasulullah. Sehingga dikutus di masyarakat kita ini bahwa setiap Ramadan malaikat nganggur yang diazab enggak. Akhirnya pada nengokin katanya. Maka suka di tradisi di Betawi ini, karena saya orang Betawi, ini suka ada tradisi nyuguh di pojokan rumah, kopi sama bulu kukus, sama apa deh, pokoknya dikasih gitu. Ini apa nih? Bapak ente nengokin semalam, Allah! Tidak ada. Ini harus dihapus, kayak undangan saja undangan. Undangan di kita masih ada tradisi bahwa orang mati punya power, kekuatan tadi. Saya pernah diundang, terus mengundangnya kan banyak, ya. Turut mengundang Haji Gojali, Haji Sulaiman, almarhum Haji Budi. Almarhum undang. Berarti menerima tamunya pocong nih. Pernikahan horor, Masya Allah. Ini tidak ada, jadi tidak ada seperti itu. Pun keyakinan bahwa 7 langkah baru ditanya. Ini tidak ada, karena ada hadis yang sahih di mana beliau pernah diri di pinggir lubang. Sahabat dikubur, beliau bersabda, istaghfiru li ahikum. Fa'inahul anna yus'al was'alullah at-tasbir. Mintalah ampun kepada Tuhanmu untuk saudaramu ini. Mintalah ketetapan hati karena dia sedang ditanya. Nabi di pinggir lubang. Dari mana 7 langkah? Ada hadisnya tapi dhaif ke atas. Kalau kita belajar mustalahul hadis, ketemu ini hadis nanti. Dhaif, hadis mungkal. Sehingga ada tradisi di masyarakat di ngajiin tuh kuburan. Jadi kalau gak kuat-kuatan duit nyanggup 7 hari, 7 hari baru ditanya. Lumayan nganggur katanya. Tidak ada orang yang di dalam kubur langsung ditanya oleh Allah. Dan tidak ada istirahat. Sehingga ada kejadian lucu dulu. Ketika kita masih anak-anak, saya sering diberikan beban oleh panitia. Nah, nanti antum ketika Idul Fitri, antum mimpin takbir katanya. Insyaallah. Anda latihan dari awal Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Kenapa? Enggak boleh, yang dikubur pada nangis. Kita anak kecil bengong, nangis dari mana? Enggak boleh, belum boleh takbir, entar malam takbiran. Tapi sekarang setelah kita mengerti banyak kejadian lucu, dari mana ini jadinya? La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah, kalimat tunggal yang Allah, yang Rasul mengatakan qul la ilaha illallah tuflihun. Katakan la ilaha illallah, engkau akan bahagia. Islam orang karena la ilaha illallah. Bahkan bukti seorang muslim adalah la ilaha illallah. Tidak boleh kita mengatakan la ilaha illallah. Ini kan kita di masyarakat, sehingga tersebar hal-hal yang kadang-kadang membuat kita bingung. Maka Nabi tadi mengatakan, antum gusa ka gusa istain, kalian ringan, Islam ringan. Kenapa? Muzab-muzab bingung. Beragama ini bingung kita. Kita tidak pernah tahu yang benar yang mana. Kenapa? Tidak kita berikan kesempatan waktu dalam satu hari untuk mengenal Allah. Kadang-kadang tidak sempat kita. Kita sisakan waktu beribadah seperti musholah di mal-mal. Kebagiannya di pojokan parkiran kecil. Seperti di kantor-kantor. Padahal demi Allah, Nabi kalau menaklukkan satu negeri, yang pertama dia buat masjid. Membangun satu gedung, masjid. Tempat sholat. Kenapa? Tidak ada kemuliaan, tidak ada kejujuran satu orang atau seorang pegawai atau karyawan tanpa agama. Qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Katakan perkataan yang benar, Allah akan perbaiki kinerja kamu. Islam memandangnya seperti itu. Tapi kita tidak dijauhkan kita dari agama, tapi berharap kejujuran. Tidak mungkin. Saya berkata di KPK, kemarin beberapa kali saya mengisi di KPK Kuningan, saya katakan, ini koruptor di penjara 2-3 tahun, keluar jadi orang jujur, tidak mungkin. Tanpa agama. Tapi kalau dia beragama, inna alaikum lahafizin. Ada dua malaikat di kiri kanan, ini jadi rem buat dirinya. Dia pahami makna Ramadan. Ketika Ramadan ini panas mencekik leher. Ketika berwudu waktu zuhur, dia minum, ada yang tahu gak? Tapi tidak dia lakukan. Bayangkan air mentah saja malu dia minum. Apalagi jelas uang yang banyak. Ramadan, tanggih, pelajaran. Buat orang yang berilmu. Allah fa'alam. Allah fa'alam. Kan sekarang ini kalau Jakarta juga di musjid ada musola, suka ada ijab kabul. Ya. Boleh gak kalau saya gak di musola atau masjid datang ke miskin langsung dengan mau berapa? Jadi katakan ijab kabul di sini bukan diucap seperti yang tradisi di masyarakat, walaupun ulama tidak ada yang menyarankan ya. Namun yang dikatakan zakat fitrah kita berikan langsung ke si mustahiknya, ini lebih mulia. Ini lebih mulia sekali. Kenapa? Kita bisa belajar melihat ternyata ada orang yang lebih miskin di antara kita. Kalau perlu bawa anak kita yang sering nangis minta beli tas baru, sepatu baru, datang ke orang miskin, lihat ada yang lebih rendah dari kamu. Karena pelajaran di sana. Kita memberikan langsung jauh lebih mulia. Mengenai ijab kabul di sini muskilah, tetapi tidak ada kewajiban untuk mengijab kabul kecuali kita berdagang. Bahkan kalau kita bersedekah, kalau perlu tangan kanan memberi, tangan kiri nggak mengetahui kan gitu. Lain sama kita berbisnis, kita berdagang jual beli, imak kredit, imak cash, harus dengan cara-cara ijab kabul tadi ya. Surbul mukhlal, Allah Ustaz. Allah Ustaz. Mengenai baca Al-Quran. Ayo. Yang baik itu Ayo saja. Yang kedua, mengenai Idul Fitri yang sering berbeda. Nah. Yang paling istimewa para rasul kita ikut jawab. Baik, syukur alhamdulillah. Yang pertama Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim ini diturunkan Arabian, yakni bahasa Arab. Ya, kita jangan rubah kitab suci kita seperti kitab suci yang lain dengan berganti bahasa dan lain sebagainya. Tidak, Allah telah tetapkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab seperti kita baca Al-Fatihah. Maka seluruh dunia pun kita membaca Al-Fatihah dengan satu suara tadi. Ya. Di dalam membaca Al-Quran, yatluna kitaballahu wa yatadarrasuna bainahum. Yatluna yakni membaca dengan tajwid yang benar. Tadarrus mempelajarinya. Tidak mungkin kita bisa memahami bahasa Arab dengan benar tanpa memahami hukum-hukumnya. Ya. Sehingga tidak berubah bahwa yang namanya Quran yang harus bahasa Arab dan dibaca. Mengenai tafsirnya bagaimana? Sekedar kita membantu memahami maknanya. Gitu. Tetapi bukan berarti lantas kita ini tidak perlu mengenal bacaan Quran, tidak. Kita harus baca, harus cari guru, harus panggil guru kita, atau harus kita datangi guru. Yang mulia datangi guru, bukan guru dipanggil. Ini yang paling mulia dalam Islam seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana tentang Idul Fitri? Rasul berikan solusi. Tersebar di masyarakat ada yang mengatakan bahwa kita ikut hisab, kita ikut rukyah, kita ikut Saudi. Saudi sama kita duluan kita 4 jam. Kadang Saudi sudah duluan, kita belum. Ya, kita dibikin bingung. Bagaimana ini? Atau ada ajaran-ajaran baru di beberapa tempat yang berpatokan dengan air pasang laut dan lain sebagainya. Allah musta'an. Tetap kembalikan ke sunnah Rasul. Apa kata Rasulullah? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah engkau dengan melihat bulan, berbukalah engkau dengan melihat bulan. Bagaimana melihat bulan? Ya ru'yatul hilal. Pemerintah kita punya alat yang canggih untuk melihat bulan. Nabi tahu sejak zaman dahulu ada di negeri di luar Arab Saudi, di luar Mekah Madinah, ada negeri yang memang plus 4 jam bahkan plus sekian jam. Tapi beliau berikan solusi. Ada negeri yang malamnya lebih panjang ketimbang siangnya, ada siang dan malam ada, tapi Nabi tetapkan solusi. Alaikum bisunnati, yakni melihat bulan. Bukannya kita ini dibikin bingung patokannya Saudi dan tidak lihat bulan. Wa inghamma alaikum, kalau terjadi mendung, fa'akmilul iddah, lengkapi bulan Sya'ban dengan 30 hari, lengkapi Ramadan dengan 30 hari pula. Gitu loh. Jadi hisab ini berlaku kalau mendung. Kalau tidak, ru'yah. Karena dia mengatakan, gitu. Terus kita ikut yang mana? Ikut pemerintah. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemerintah. Wa ulil amri minkum. Minkum ini kita Islam, pemerintah kita, presiden kita Islam, ikuti. Kecuali kalau presiden kita orang kafir, kita gak boleh taat. Atau pemerintah kita mengatakan, ini tahun tumben Ramadan 28 hari, jangan taat gitu. Atau ini tahun, ini ya mau bilang apa, ternyata puasa 31 hari, ya jangan taat. Karena puasa berkisar 29 dan 30 tergantung ru'yah tadi. Ya, Allah musta'an. Foto yang lain, silakan. Ayo. Sedikit, suasana. Jadi, sekarang itu kemungkinannya kan global warming kutub utara selatan. Akan dihuni orang. Nah, akhirnya ada di kutub itu kadang-kadang bulan yang pernah turun. Putar-putar itu apakah mengikuti salah satu Ini ada masalah juga, saya pernah bicara juga di beberapa tempat seperti ini. Ada yang bertanya, bagaimana kalau memang tidak melihat sama sekali gitu ya, baru berpatokan dengan Mekah, berpatokan tanpa menghilangkan waktu tadi, kesepakatan dua dunia 29 atau 30 tadi, atau bisa memilih di sana. Allah musta'an. Nah, coba lagi Her, insyaAllah mudah-mudahan faedah buat anak pribadi, buat antum-antum sekalian ya. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.